ilahi lwafa subhanahu wa ta'ala, mongko maha suci Allah ta'ala, kelawan maha suci Allah ta'ala. Ya, jadi subhana itu master sing fa'i napa amile dibuang e usabbihu subhanallah. Mulane ger subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu mawa klan suci Allah ta'ala min malikin rupane rojo atau apane status kerajaan ya Allah iku rojo sing aujata kang wujudna sapa Allah nura nabihi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu ka sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi tadi minat ini buat tentang alat tentang kanjeng Nabi Muhammad. Lalu kita tunggu di Adam. Mereka nak materi Nabi saking nur, faham ya? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minat ini saking tanah Allah Zibi kang lengket. Corak ini tanah liat itu sing lengket. Iya, mesti ya itu manusia angku kau pasir, ya ribet bro. Ya misalnya kau materi ini kau pasir turu cebok pecah kabel. Jadi materi gua kau tanah sing apa? Liat. Mulanya nak tiba itu ya ucap utau. Ya. Kau pasir hancur kabel. Mane wa aradolan mintakna sapa nabi arado mempertontonkan sapa nabi fa apa mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokna sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng nabi alal asya kelebihane nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku tuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho ngeling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Bondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus nah, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro. Misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira sebenarnya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Faham ya? Faham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi. Tapi hakikate wujidat di Nabi. Dibuat karena Nabi. Ya yes, kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kalau wajah tak terus ini. Lalu Nur itu siapa? Ya Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Jadi kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan tiba gini gini tiba. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kalau insya Allah kepengen mugi-mugi malam 14 khatam. Misalnya mau cakul orang khatam ya mau macani sampai nak khatam bunga. Pokoknya iklan apa? Iklan. Kila din dawuh nuju salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila din dawuh nopo ngene. Jadi Allah ini Allah ada dialog lah. Apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jorandikan ini di dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaan. Ya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno apa ngene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih ngamane ngeten ta. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa. Skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngati terus pindah turu sangko omah pindahane pondok, mondok di bangkon ngari. Macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mbalek, ono sing mondok ben jaduk, ya pirsa kabeh. Ana ra kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambuté gondrong ku pirsa kabeh. Wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso nikmate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki benderane jaduk. Gondrong. Dhisik ana wong gondrong dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku jahil nggih cilik kula ana ono wong jaduk iku terkenal rambuté iku ora tedhas dipotong. Akhire jaduk koyo adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak sikuro ben jaduk. Saiki yo ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik ku rugi. Paham kula tresno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakno Allah, itu malaikat tahu. Ya Allah, apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku mlane iki banyak kata sing mahdzub ya, banyak kata sing apa? Mahdzub. Dadi kila den dawuhno maksudnya dipertanyakan, "Wa Adam, apakah nur itu Adam?" Ahwa Adam. Kula takik tenan nih, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu tai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, jo salah rujuk lho. Adamu kola jawab sapa Allah? Adamu tai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unwilu. Ngekei ingsun hu ing Adam aklal marotibi ing duru-duri derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora Adam. Ila didawono huwa nuhun apakah nur itu noh. Kola jawab sapa Allah? Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wayahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qorib lan kerabat sing masyhur ge kan an mbek bojone napa kan an mbek bojone dadi sing takok yo bali lo malaikat ya men takok nah mboten Adam napa Nuh niku ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad paham to nah mboten ngoten Ibrahim sing takok yo brengkel aja takok yo. Paham, jadi orang brengkel itu orang takok itu kunane kuno. Masih malaikat itu kadung takok itu brengkel. Mbak ya rasa takok, langsung takok. Ini ku sinten tuh, Gusti. Orang ini nebak-nebak sih. Sonono malaikat itu ribet. Malaikat itu kadang ribet. Malaikat itu makhluk, kadang itu biye. Pengetahuannya kadang itu biye, rapas. Jadi ngomong jauh kue kualat. Lihat takok. Gusti. Lawol gak tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial, ala sakil arsi. Karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone napa soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nah takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam, Gusti? Kak, Adam iku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak nur. Ora, nur dhewe slamet barokah nur iku. Irung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nak ngoten Ibrahim. Kak, Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti ora menepak lho. Deribet malaikat. Ya sering semenak golekane malaikat sing tokak takok. Tokak aku sopo. Aku ora wani golek iki ketemu karena akhire tuntas. Nah ulama dikei ha. Dadi ulama sampean niku nak pin swarga mbek pangeran dikei ha. Kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Sebenarnya aku rada rencana gulai kue, ribet. Ribet. Kila dan takok no pengen ini. Hua Ibrahim, nak boten Nuh. Pertama Adam ya, nak boten Adam, boten Nuh. Berarti ini ku Ibrahim. Kola dawa sopa apa, ora Ibrahim. Ibrahim itu Ibrahim, bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuknya bihi kelawan Nur. Iku takumu jadi jumenang atau jadi eksis apa hujah itu hujah Ibrahim ala ubadil asnam. Yang atasnya para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora Ibrahim. Aku cek eling bamun antang no nyaten. Ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iku iso pinter ngono ngalah no debat. Ambek Namrud ya barokah nuriku. Cek bantai, kilah wa Musa, nak ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono ono. Dene mesti niku ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mok menggurui Siti no maksud e dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti ngono dadi dene cek. Ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku yo anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki khabibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhot. Yo anak Musa serodok member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhot. Musa iki sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah ngoten nggih Isa. Lah ning kene jelas ra ono kowe gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Ila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru sing ngekei berita gembira sapa Isa bi lan Nur Muhammad wa wa te nur iki bene den buatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa yo ora Isa tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah di ya paham nggih dadi ge mirip wa wa bene den buatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat itep ambek wong. Iku jenenge apa? Wa mubasyiran bi rasuli yati mim ba'dismuhu Ahmad. Lha iki lagi jujur kila faman mongko te sinten hadal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajja ta lan ngekeki kuluk panjenengan tawajja maknane gawe mahkota lho apa u ing iki lan nur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan sinten nak ngoten niku tiyang niku sinten nur niku sinten wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan ajemanan asoba yo ikatan maksud ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mulut nebak nih, mun mboten nebak. Akhire kula dawuh sapa wa huwa tenur nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min ayyim ni walib sangka turunan lu ayyim bin walib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abai nabi wa umulan ibune nabi wa yaqulu lan rumatu ing nabi sapa jadduhu mbae nabi summa amuhu mongko nuli pamane nabi asyakiku abu talib paman kandung. Akhire apa jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan lu ayyim ni walib mane iku mbae nabi terus sejarah piye nabi abai kapundut ibuke kabundut terus dirumat bae bareng bae kabundut diruman pamane terus diumat koyo kowe-kowe sing arep-arep syafaate dadi menati terus nang diumat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon ta aja dra gelem kon ki amul lara gelem tapi tetep arep-arep syafaat alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi ya bener sithik bener nemen-nemen gitu ora bakat wis pokoke cek ya dadi iki cerita niki sanad. Jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam-Islam kota, biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir Kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah di buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua mlane ana barang binadzuril aini ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau ngarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau enggak mau kan harus menyebut Mbah Zuber, nyebut Mbah Karim, nyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Mau tidak mau kan Nabi mau ganti bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi se. Tapi tetap Nabi mahallu nadzirillah sing dadi pertimbangan utama. Nah iku benane ana ilmu dohir, ana ilmu hakikat. Yes, iku gunane pasanan iku. Tapi sing terangno aja kowe kok bulet mesti bulet ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ki iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep iso nerangno tenan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Ila wa adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, wong. Maksude piye? Manani de pokoke ono. Ila wa adam. Ya dadi wa adam ya wa adam kan ini bentuk pertanyaan. Sama sih ingat saya pernah ngaji bah memang gitu. Wa adam ya wa adam. Ayo dong waca-waca ila wa adam. Nah, gantian aja gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kila huwa Adam qala Adam. Kila huwa Adam terus waqaf terus qala. Kila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu ala al maratib. Kila huwa Nuh qala Nuhun bihi anju min al ghurak wa yahliku man khalafahu min al ahli wal aqarib. Jadi usahno nggih mause diwaqafno satu-satu. Kila huwa Adam. Mergo qila iku asail napa? Qaila niku asail penanya terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling gak ibu-ibu paham ya. Kowe macane qila dua adam atau napa? Terus qala ben keren napa? Qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala umbadil asnami wal kawakib. Kila huwa Musa, qala Musa khuhu, walakin ada habibun, wa Musa kalimu, wa mukhatib.